Coba perhatikan empat kata kunci yang menjadi esensi Ramadan. Kesalehan yang harus kita lakukan, ketaatan yang harus kita lakukan dari sekarang. Saudara-saudara, siapa saja di ruangan ini yang sedang dalam musibah, kesulitan, kesusahan apapun. Sebentar lagi bulan Ramadan yang menjadi solusi semua persoalan akan datang. Kita cuma diminta untuk menyiapkan iman setelah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma diminta untuk melakukan amal soleh setelah ini. Setelah taubat nasuha dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ada empat kata kunci. Esensi Ramadan adalah dari kata-kata saum yang artinya imsak, imsak yang artinya self-control, pengendalian diri. Ketika jasad dilaparkan, sebetulnya ruh yang sedang dikenyangkan. Ketika jasad yang dikontrol, sebetulnya ruh yang sedang dikuatkan. Ketika jasad diistirahatkan, sebetulnya ruh yang sedang dibahagiakan. Yang selama ini terlupakan. Saudara-saudara, coba kenali dirimu. Ada yang berbeda antara kalbu dengan bejana. Ada sebuah bejana, sebuah tempat. Kalau saya penuh sesakan dengan benda-benda, apakah bejana ini semakin lapang atau terasa sempit? Sempit jadinya. Tapi beda dengan kalbu itu. Fahami esensi dirimu. Lapangnya hidup, sempitnya hidup, itu tergantung alam kalbumu. Kalau alam kalbu yang ini sempit, maka sempitlah keseluruhan hidupmu meskipun rumahmu lebar dan bertingkat. Meskipun mobilmu, di dalam mobilmu sendirian mewah dan besar, sempit jadinya. Tapi kalau alam kalbumu yang satu itu lapang, dimanapun kamu berada, selalu kelapangan yang kamu dapatkan. Hanya saja tabiat kalbu ini bertolak belakang dengan tabiat bejana. Bejana itu semakin dimasukkan benda, maka dia semakin sempit. Tetapi kalbu ini ketika dimasukkan al-Islam ke dalamnya, semakin lapang. Semakin dimasukkan kebenaran Islam di dalamnya, semakin lapang. Ketika syahadat dimasukkan dengan penuh keyakinan, lapang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang-orang yang sudah bersyahadat dengan imannya, dia mampu menyelesaikan tekanan-tekanan batin dalam jiwanya dengan imannya, sebab imannya memberikan efek rasa aman bagi jiwanya. Rasa aman yang bagaimana? Dia tahu Allah itu Ar-Razzaq, tidak pernah terlambat memberikan rezeki. Dia tahu Allah itu Ar-Razzaq, tidak pernah keliru memberikan rezeki. Allah itu Ar-Razzaq, selalu persis seperti yang kita butuhkan dalam mendapatkan rezeki, maka tenang hidupnya dalam mencari rezeki. Orang-orang yang selalu bersyahadat tahu persis bahwa amal solehnya tidak mungkin digantikan oleh orang lain mengerjakannya. Karenanya dia fokus untuk beramal soleh dan dia begitu tamak dalam beramal soleh. Orang-orang yang semakin banyak syahadat di dalam dirinya, maka Islam semakin lapang kalbunya. Dia terhindar dari dua penyakit jiwa yang berbahaya, al-khauf wal-hazan, rasa takut dan rasa cemas, fearness dan anxiety. Kalau keduanya ini ada, takut dan cemas ini ada pada diri manusia, maka dia terserang dengan psikosomatik. Berdandan secantik apapun, rontok terus rambutnya. Dikasih terapi apapun, tetap rontok semua dan cepat keriput kulitnya. Selama psikosomatik tidak disembuhkan dari jiwanya. Dan psikosomatik itu dasarnya adalah al-khauf wal hazan. Takut menghadapi hari esok, cemas akibat masa lalu. Orang-orang yang bersyahadat kepada Allah, lapang jiwanya karena dua penyakit ini dibuang dari dirinya. Orang-orang yang salat, orang-orang yang berzakat, orang-orang yang membuktikan salat yang diwajibkan dalam Islam dan dibuktikannya dengan zakat, maka lapang jiwanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Coba lihat orang bisnis. Coba lihat orang berkarir di dunia ini. Sudah dapat 100 juta, mau 1 miliar. Dulu 1 miliar besar, sekarang kelihatan kecil. Sudah punya rumah satu, mau punya dua. Sudah punya mobil satu, mau punya dua. Dan bekerja lagi. Terus seperti itu manusia itu. Selalu kurang dan sempit. Dia baru puas nanti kalau mulutnya penuh dengan tanah, matanya tertutup tanah, kupingnya juga kemasukan tanah. Di mana itu? Kalau sudah masuk kubur dia. Tapi orang-orang yang beruntung di dunia ini adalah famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Kenali esensi dirimu. Dirimu itu semakin dimasukkan kebenaran Islam di dalamnya, maka semakin lapang dirimu dan semakin lapang pula hidupmu. Orang-orang yang dibuang dari dirinya penyakit syuhun. Syuhun itu apa? Kepengenan. Kalau dia udah mau, enggak ada yang bisa mencegahnya. Kalau sudah dia mencari apa yang dia mau, dia serakah untuk mendapatkannya. Dan kalau sudah dia dapatkan, pelitnya setengah mati. Apa namanya itu kalau tiga itu bergabung? Kepengenan, serakah, pelit. Itu namanya syuhun. Yang kalau itu dibuang dari diri seseorang, faulaika humul muflihun. Jadi ayat ini kalau kita tadabburi, salah satu indikator orang sukses sesungguhnya adalah yang namanya falah muflihun, kalau sudah terbuang penyakit di dalam jiwanya menurut Al-Quran yang namanya syuhun, kepengenan, banyak angan, panjang angan, serakah, dan pelit. Ke dokter mana membuang tiga penyakit berbahaya ini? Hanya dengan al-Islam, lewat sholat kamu akan sembuh. Lewat zakat dan sedekah, lewat infak dan berwakaf, dan kalau perlu saudara-saudaramu di Suriah sekarang sedang membutuhkan yang namanya jihad bil mal. Enggak cukup hanya dengan zakat, infak, sedekah. Orang-orang di Suriah butuh hartamu. Dan ini proyek besar jika kamu ingin dicopot, dibuang dari penyakit yang namanya syuhun itu. Jihad bil mal. Setelah itu baru kemudian jihad bil qital. Fahami tabiat dirimu itu. Sebelum saya menjelaskan soal ini. Karena banyak manusia yang tidak kenal siapa dirinya. Dan bagaimana caranya keluar dari lingkaran setan dirinya. Banyak orang ingin bahagia, yang dicari uang. Banyak orang pengen terhormat, yang dicari kok jabatan. Banyak orang pengen berkuasa, kok yang dicari kedudukan. Ini keliru semua orang ini, karena dia tidak tahu hakikat dunia ini. Itu dunia, dinamakan dunia, lidunuhihi wadana'atihi, karena pendek, singkat, dan karena hina dunia itu dinamakan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula, walasawfa yu'tika rabbuka fatardo. Begini, begini, begini. Kalau ingin hidup itu sukses, satu kata kuncinya, takwa. Dan takwa itu yang menjadi output daripada saum Ramadan itu. La'allakum tattaqun. Lihat dulu ayatnya ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lihat. iman, siam, takwa. Iman, siam, takwa. Itu kira-kira flow-nya. Dengan modal iman, baru bisa siam. Lewat proses siamlah, kamu bisa mendapatkan output yang namanya takwa. Takwa ini kunci pintunya surga dunia. Takwa ini juga kunci pintu surganya akhirat. Coba, apa doanya supaya rumah bisa menjadi surga? Apa doanya agar bisa baiti jannati? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waja'alna lil muttaqina imama. Lihat. Ini kata kuncinya. Tadi saya katakan iman, siam, takwa. Takwa ini kunci pintunya surga. Imma surga dunia maupun surga akhirat. Yang namanya baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Dari doa itu, coba di akhir katanya, waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah aku orang tua yang menjadi teladan takwa bagi anak-anakku, cucu-cucuku, dan keturunanku itu. Supaya semua orang di rumahku ini menjadi orang bertakwa, disinilah yang namanya esensinya, baiti jannati. Bukan beli ini, perabot itu, kolam renang, kalau perlu ada spa di rumah. Bukan di situ, baiti jannati. Itu namanya ada yang mindahin bioskop ke rumah, bikinlah home theater. Bukan itu yang namanya baiti jannati. Baiti jannati itu adalah dengan takwa. Baik. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, memang tasliatan lil mu'minin. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang juga kepada orang-orang sebelum kalian. Artinya, wahai orang beriman, kamu dihibur di ayat ini. Kalau sekarang kamu lapar, sekarang kamu haus dalam berpuasa, percayalah orang dulu juga begitu, begono. Ini tasliatan lil mu'minin. Tapi pemaknaannya, kalau ingin lebih progresif lagi, begini sesungguhnya. Sebetulnya, dari masa ke masa, setiap manusia dari zaman Adam sampai kiamat butuh yang namanya syariat saum. Jadi makna kama kutiba alal ladzina min qablikum, saya tadaburi, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, saya tadaburi, berarti sebetulnya dari masa ke masa setiap manusia itu butuh syariat siam. Kenapa? Karena dari masa ke masa setiap manusia pengen sukses. Dari masa ke masa setiap keluarga pengen bahagia. Ya enggak? Yang namanya sukses, bahagia, tentram, kecukupan itu satu kata kuncinya adalah takwa. Dan siam adalah sebuah proses yang di-create oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mendapatkan kunci sukses yang namanya takwa ini. Nah, sekarang ini prosesnya. Kenapa siam melahirkan orang-orang takwa yang punya key sukses ini? Ada 4 kata kunci. Man shoma ramadhana dan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini prosesnya. Jadi orang-orang yang berani berkata, kenapa buah mangga itu dinamakan mana lagi? Pernah dengar buah mangga mana lagi? Kenapa dinamakan mana lagi? Karena belum kenyang, sudah habis, jadi pengen, jadi buah apa namanya itu? Seandainya udah dikasih sekarung penuh gitu, masih mana lagi namanya? Udah gak mana lagi sebetulnya. Sama kayak dengan sayur apa? Kacang panjang, udah dipotong pendek-pendek masih aja namanya kacang panjang. Ini sekedar relaksasi dulu sebentar. Saudari awal, kalau saya agak tegang terus, nanti sedih terus. Coba senyum dulu, relaksasi wajah dikit. Begini. Kalau kita sudah sampai pada prinsip di dunia ini, enough when you think it is enough. Cukup jika kamu kira ini sudah cukup. Jujur bahwa kita butuhnya cuma segini. Kita bisa tinggal dalam satu hari, dalam satu waktu di 3 rumah? Enggak, jadi kita butuh rumah berapa? 1. Baju butuh berapa sekali pakai? Ya maksimal 3 lah. Kaos dalam, luar sama mukena gitu ya. Terus kalau mati, kain kafan ada kantongnya gak sih? Ada yang pernah pesan sama tukang kafannya nanti? Nanti kalau bikin kain kafan buat gue, kasih kantong kiri kanan ya. Kenapa? Supaya bisa bawa duit kalau mati gitu maksudnya. Menyadari kondisi-kondisi ini, kejujuran dalam iman ini, ada yauma yanfa'us shadiqina shidquhum. Ada hari di mana orang-orang yang selalu jujur pada keimanannya, percaya pada janji Allah, hanya percaya pada ancaman Allah sehingga tidak terbawa oleh hawa nafsunya dengan self control, dengan kemampuan imsak, kemampuan saumnya, maka dia akan menjadi orang yang sukses. Nah, yang perlu dikendalikan adalah syahwat dan emosi. Di dalam saum ada senjata yang efektif sekali untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit jiwa yang buat hidup ini menjadi sesak dan sengsara. Di dalam saum ada key sukses bagi siapa saja yang ingin karirnya melintas. Ada yang hebat saya temukan di situ. Menurut saya, makna kedua dari kata kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan saum atas kamu sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Maknanya adalah agar kalian harus lebih unggul dengan saummu sekarang ketimbang orang masa lalu. Agar kita apa? Lebih unggul dari orang masa lalu. Orang dulu kan ada yang berpuasanya sukses, ada yang berpuasanya tidak sukses. Kalau kita orang sekarang, berarti kan kita sudah dapat pelajaran dari orang masa lalu kan? Mestinya kita harus lebih hebat dari orang dulu kan? Rasulullah SAW, ini soal asbabun nuzul surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada seorang sahabat yang berjiwa unggul datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kira-kira saya dan kita umat Islam ini bisa mengalahkan Bani Israel enggak sih? Emangnya kenapa? Ya diantara mereka ada yang selama 1000 bulan ibadah malamnya tidak pernah putus. Ada Bani Israel yang selama 1000 bulannya dalam kondisi jihad siaga 1 tidak pernah putus. Mana mungkin kita bisa mengalahkan ibadahnya Bani Israel yang satu itu? Maka turunlah ayat surah Al-Qadr ini, khairun min alfi syahr. Ada satu malam di bulan suci Ramadan yang kalau kamu beramal saleh di malam yang sengaja Allah rahasiakan itu, artinya jika 1 bulan penuh kamu berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala, pasti kamu akan dapat. Ya toh? Jangan gambling gitu, jangan seperti para spekulan dalam beribadah. Jangan seperti kaum Ramadhaniyun kata Imam Nawawi, ibadahnya kalau Ramadan di luar Ramadan enggak ibadah lagi. Jadilah orang yang konsisten, sebab orang yang senantiasa berbuat taat ada 10 keistimewaannya dibanding orang yang taubat dan nasuha. Kalau mau disampaikan 2 sesi lagi itu nanti jadinya. Tapi kalau tadi sudah taubat dan nasuha, saya ingin katakan bahwa orang yang senantiasa berbuat taat jauh lebih istimewa ketimbang orang yang taubat dan nasuha. Karena taubat tanpa disertakan dengan amal saleh setelah itu, maka menjadi tidak ada gunanya taubatnya. Baik. Kama kutiba ala alladzina min qablikum, ada satu malam kamu akan menjadi manusia unggul di muka bumi ini yang lebih baik amalnya daripada amal 1000 bulan. Dan itu Setelah kamu kondisikan di dalam dirimu dengan memperbanyak siam dengan semua atribut-atribut siam dan menghidupkan malam dengan qiyam, dan pada siang harinya juga kontrol emosi dan syahwat itu. Kalau ini kita jalani dan kita belajar dari sekarang, kan masih ada waktu ya untuk belajar puasa, belajar qiyamul lail lagi, beristighfar di waktu sahur dengan astaghfirullah wa atubu ilaih. Sama-sama. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Atau yang panjang. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita bermuhasabah diri, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada empat yang mesti kita persiapkan menjelang Ramadan ini. Kalbu yang berbahagia karena sebentar lagi pintu surga dibuka, pintu neraka akan ditutup, dan setan-setan pun diikat dengan ikatan yang mengunci mati mereka. Mari persiapkan fisik yang sehat agar kita bisa melaksanakan secara sempurna ibadah saum. Mari kita persiapkan harta-harta yang halal untuk kita konsumsi, kita gunakan untuk beribadah, dan kita gunakan untuk berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan jangan sampai masuk bulan Ramadan, bab fikih Ramadannya belum habis-habis dibaca. Jangan sampai masuk ke Ramadan enggak punya buku fikih saumnya. Nah, ini sangat berbahaya karena ibadah tanpa ilmu itu nilainya akan berkurang. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sama-sama. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, sampaikan usia kami sekali lagi untuk bisa merasakan keindahan dan kesucian bulan Ramadan. Beri kesempatan kepada hamba sekali lagi ya Allah. Setelah 11 bulan hamba kotori jiwa dan jasad hamba ini dengan dosa dan maksiat, beri kesempatan usia kepada hamba untuk mendapatkan ampunan-ampunan dari segala dosa yang telah lalu di bulan suci Ramadan-Mu ya Allah. Berikan kesempatan kepada hamba ya Allah berupa kesehatan dan afiat darimu, agar di bulan suci Ramadan nanti kesehatan kami gunakan untuk ketaatan kepadamu, agar kami juga mendapatkan perlindungan sehingga mampu menjauhkan maksiat kepadamu. Ya Allah, berikan kesempatan kepada kami, berikanlah kepada kami rezeki yang luas, yang halal, yang baik, agar kami bisa berinfak, bisa bersedekah, bisa berwakaf, bisa jihad bil mal selain kami mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga kami dan membayar hutang-hutang kami, ya Allah. Rezekikan kepada kami rezeki yang halal, yang baik dan luas, ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami, ya Allah, untuk bisa menghatamkan Quran sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Agar di bulan suci Ramadan, ritme jiwa kami dan ritme waktu kami sudah bisa merasakan keindahan bersama Al-Quran di bulan Al-Quran, di bulan suci Ramadan-Mu. Ya Allah, beri kesempatan kepada kami sekali lagi agar usia ini kami gunakan untuk mendekat kepadamu sekuat-kuatnya, taqarrub kepadamu, iktikaf mendekatkan diri kepadamu di bulan suci Ramadan. Ya Allah, rezekikan kepada kami agar kami bisa melaksanakan umroh di bulan suci Ramadan, sehingga kami bisa mendapatkan balasan seakan-akan berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan terang cahaya ilmu kepada kami agar di bulan suci Ramadan kami gunakan untuk mentarbiyah, untuk membina keluarga kami menjadi keluarga orang-orang yang bertakwa di bulan suci Ramadan, ya Allah. Karena berat kami mendidik anak-anak kami, mendidik jiwa-jiwa kami di luar bulan suci Ramadan. Beri kesempatan usia kepada kami agar kami jadikan bulan Ramadan sebagai bulan pembinaan bagi keluarga kami, bagi pasangan kami, bagi anak-anak cucu-cucu kami, ya Allah. Berikan kepada kami ilmu, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kami menjadi mulia, ilmu yang membuat kami dapatkan Lailatul Qadar-Mu, ya Allah. Kalau bukan Engkau yang mampukan kami, kami tidak akan pernah bisa mendapatkan Lailatul Qadar-Mu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Ampunkan dosa-dosa kami. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Maafkan khilaf dan salah kami. Ampunkan kekeliruan-kekeliruan kami, ya Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwa kami kekuatan takwa kepadamu, ya Allah. Hujamkan ke dalam jiwa kami rasa takwa dan takut kepadamu, ya Allah. Hujamkan ke dalam jiwa kami kekuatan untuk bisa menjauhi maksiat kepadamu, ya Allah. Ati anfusana taqwaha. Hujamkan ke dalam jiwa kami rasa takwa kepadamu. Kami melakukan ketaatan karena kami takut pada kewibawaan dan kami takut pada keagunganmu. Karena kami takut kehilangan cintamu. Karena kami takut kehilangan ridhamu, kami bertakwa kepadamu. Allahumma ati anfusana taqwaha. Wazakkiha anta khairu man zakkaha. Selera kami yang kotor, selera jiwa kami yang rendah, selera keinginan kami yang suka kepada kehinaan, selera jiwa kami yang suka kepada yang rendah-rendah dan sedikit, selera rendah kami suka kepada yang dekat-dekat, sehingga kami jauh dari selera orang-orang yang saleh, sehingga kami tidak memiliki selera calon penghuni surga. Zakkiha anta khairu man zakkaha. Sucikanlah, ya Allah, jiwa kami. Tolong kami untuk mensucikan jiwa kami agar kami mencintai semua yang Engkau cintai dan semua yang dicintai oleh Rasul-Mu, walau kadang kami membencinya. Agar kami membenci semua yang Engkau benci dan yang dibenci oleh Rasul-Mu, walau kadang kami mencintainya. Ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Karena Engkaulah satu-satunya yang bisa menyucikan jiwa kami. Selain Engkau satu-satunya lah yang bisa mengampunkan semua dosa-dosa kami. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, anugerahkan kepada kami untuk senang membaca Al-Qur'an, untuk senang mentadaburi Al-Qur'an. Hujamkan ke dalam jiwa kami agar ringan mengamalkan isi-isi Al-Qur'an. Ya Allah, rezekikan kepada kami sudah bisa menghatamkan Qur'an sebelum memasuki bulan suci Ramadan, agar di bulan suci Ramadan kami bisa menikmati keindahan Al-Qur'an. Rezekikan kepada kami, ya Allah, rezeki yang luas, agar kami bisa bersedekah, agar kami bisa berzakat, agar kami bisa berinfak, agar kami bisa berwakaf seperti orang-orang soleh yang luas rezekinya, agar kami bisa berada di tangan atas, agar kami bisa membangun rumah ibadah, agar kami bisa membangun rumah para yatim, agar kami bisa membangunkan rumah untuk orang miskin, agar kami bisa membelikan pakaian orang-orang yang tidak punya pakaian, agar kami bisa memberi makan orang-orang yang kelaparan, ya Allah, agar kami bisa berjihad dengan harta untuk saudara-saudara kami yang tertindas. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada pasangan kami, kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat. Berikan pula kebaikan kepada keluarga kami, anak-anak kami dan cucu-cucu kami. Jadikanlah kami teladan keluarga bertakwa bagi anak-anak kami dan keturunan kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Berkahilah usia kami di bulan Syakban ini untuk melakukan banyak ketaatan kepadamu. Dan sampaikanlah usia kami ke bulan suci Ramadan agar kami dapatkan ampunan dosa-dosa kami. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja dan mohon maaf atas semua khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.